心才有梦。Terasa bahagia, namun kau ingin bertanya apa salah diriku? Hapus memori itu, tak semudah dibayangkan bagai hantu di siang malam. Mendera batinku, bayang dirimu begitu merasuk kalbu. Akal sehatku berhenti kala menatap indah matamu, hingga melumpuhkan jiwa, kau mencuri perhatian dan lagi ku pungkiri semua. Saat ku coba tegar, hadirmu kembali, ada geradis kujur tubuh, lelaku berpikir sakit melihatnya, bawa sejuta maaf. Minta dari hati, letakkan janji sekali lagi di atas segalanya. Adakah ini hanya pelarian tanpa ujung? Aku berhenti kala menatap indah matamu, hingga melumpuhkan jiwa, tak mencuri perhatian dan sayangku. Takkan lagi ku pungkiri semua. Padamu.